lagi teman-teman sound system, teman-teman kameramen, terima kasih partisipasinya, kerjasama yang baik. Sampunipun kanca-kanca saking paguyuban kesenian istirahat sawetawis lagu-lagu kabar malih katur para tamu sedaya sumangga. Perbanding pasti.